Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Tayyib, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan apa yang beliau sebutkan seputar fadlul ilmi alal mal, keutamaan ilmu dibandingkan harta. Dan beliau sebutkan bahwasanya yang demikian dilihat dari banyak sisi. Dan telah kita sebutkan sisi yang pertama dan kedua dari beberapa sisi tersebut, yaitu annal ilma mirasul anbiya wal maru mirasul muluki wal aghniya. Perbedaan yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Adapun harta adalah warisan para raja-raja dan orang-orang yang kaya. Tentu berbeda antara warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dengan seorang manusia yang memiliki harta sehingga dia mewariskan kepada kerabat yang dimilikinya setelah wafatnya. Warisan yang dimiliki oleh nabi atau oleh para nabi tentu warisan yang sangat berharga, karena dengannya seseorang akan dekat dengan Allah Azza wa Jal, dengannya seseorang akan bisa meniti surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warrasul ilm faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan berupa dinar dan dirham, tapi yang mereka tinggalkan adalah al-ilm. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Dia akan beruntung disebabkan karena dengannya dia akan memperuntungan yang hakiki. Dia mendapatkan ridha Allah dan cinta Allah Azza wa Jal dan sampai kepada al-jannah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan harta, kalau misalnya seorang tidak pandai-pandai di dalam memanfaatkan harta, maka harta tersebut akan menjadi wabalan alaih, menjadi petaka dan musibah atasnya. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh mereka para raja dan orang-orang yang kaya di yaumil qiyamah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mereka mengeluhkan bahwasanya harta yang mereka miliki tidaklah memberikan manfaat untuknya di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan kerajaan yang dia miliki, halaka anni sultaniyah, akan menyebabkan dia binasa wal iyadzu billah. Kemudian sisi yang kedua, annal ilma yahrisu sahibahu wa sahibul mal yahrisu malahu. Bahwasanya ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Adapun pemilik harta, dia sendiri yang akan menjaga hartanya. Ini menunjukkan kepada kita seorang yang memiliki harta yang banyak, hakikatnya dia adalah seorang yang tidak mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. Bahkan senanti dirundung kecemasan, yang dengan kecemasan tersebut membawa dirinya memiliki sifat yang resah, dada yang sempit. Dia mengkhawatirkan hartanya, senantiasa terbayang di benaknya tersebut tentang hartanya dan hartanya. Bagaimana kalau semisal nantinya yang di sana mengalami kerugian, bagaimana nantinya yang di sini, nantinya dia akan mengalami demikian dan demikian, sehingga dia sibuk memikirkan bagaimana caranya agar supaya hartanya tersebut senantiasa terjaga. Beda dengan al-ilm. Ilmu akan senantiasa mengawasi pelakunya dan menjaga pelakunya agar senantiasa bisa meniti surga Allah dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wasalithu, sisi yang ketiga sekarang kita bacakan. Annal ilma hakimun alal mal, wal malu la yahkumu alal ilm. Bahwasanya ilmu adalah sebagai hakim yang menghakimi harta, sehingga ilmu itu yang mengatur harta-harta yang dimiliki oleh seseorang terkait hak-haknya. Hak-hak yang wajib harus dia keluarkan selama setahun. Kalau semisal hartanya tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syarat-syarat diwajibkannya az-zakah. Nah, demikian pula terkait nafkah yang harus dia keluarkan dan perkara-perkara yang lain. Ilmu menghakimi harta. Berbeda dengan harta, harta tidak bisa menghakimi ilmu. Harta itu tidak bisa apa? Menghakimi ilmu. Tapi ilmu itulah yang akan menghakimi harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena itulah disebutkan di dalam hadis yang panjang sabda Nabi SAW bahwasanya inna dunya li arba'i nafarin, bahwasanya dunia tersebut Allah berikan untuk empat kelompok manusia. Allah Rasulullah SAW sebutkan li 'abdin atahu Allahu 'ilman wa mala. Yang pertama seorang yang Allah berikan kepada dirinya ilmu dan harta. Maka dengan ilmunya akhirnya dia bisa mengerti hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmunya akhirnya dia bisa manfaatkan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dia bisa menghabiskan hartanya dalam perkara-perkara yang benar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadza bi afdhalil manazil, ini adalah seafdhal-afdhal kedudukan seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda halnya dengan keadaan seorang hamba yang tidak Allah berikan kepada dirinya al-ilm. Maka menyebabkan akhirnya dia akan menghabiskan hartanya bighairil haq, tanpa dilandasi dengan perkara yang dibenarkan. Tidak pula mengenal hak-hak Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa menyambung hubungan kerabatnya. Kemudian Rasul menyebutkan wahada bi akhbathil manazil, ini adalah sejelek-jelek kedudukan seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya kapan seseorang memiliki al-ilm, maka ilmu tersebut akan bisa menghakimi hartanya, sehingga akan bisa membimbingnya untuk mengerti hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia akan bisa memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuknya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh sebagian di antara salaf ketika beliau menyebutkan sebab musabab kenapa beliau berdagang, sebab musabab kenapa beliau berupaya untuk mencari dunia, beliau mengatakan bidunya yasilu bihi ilal akhirah, dengan dunia ini seseorang akan bisa sampai kepada akhiratnya. Karena dengan hartanya dia bisa meraih amalan-amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang amalan-amalan tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang kecuali apabila dia memiliki harta. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang kisah bagaimana fuqara al-muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeluhkan tentang keberadaan mereka, orang-orang yang berharta yang bisa melakukan amalan-amalan yang mulia seperti memerdekakan budak, berinfak, dalam keadaan amalan-amalan tersebut tidak bisa dilakukan oleh dirinya disebabkan karena kefakirannya dari harta. Maka diajarkanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir yang harus dilafazkan oleh mereka setelah sholat. Mereka diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertahlil sebanyak 33 kali. Kemudian Rasul menyebutkan tidak ada di sana seorang yang lebih afdal kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Maka di dalam kalimat tersebut menunjukkan kepada kita bila fuqara al-muhajirin tersebut mengamalkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berzikir setelah menunaikan salat-salat wajibnya, maka niscaya mereka akan menjadi seorang yang afdal, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, disebabkan karena amalannya tersebut. Maka falhasil, khabar ini pun sampai di telinga mereka para sahabat Rasul yang berharta, sehingga mereka pun mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka, dan kembali mereka mendatangi Rasul dan mengeluhkan keadaannya. Sampai akhirnya Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bila seorang itu memiliki ilmu, maka ilmu akan bisa menghakimi harta-harta miliknya, sehingga menyebabkan dengannya justru akan semakin menambah kemuliaannya dirinya di sisi Allah dengan hartanya dan ilmunya. Berbeda dengan seorang yang jahil yang tidak memiliki ilmu, maka niscaya dengan kejahilannya dia akan melakukan perkara-perkara yang berisikan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, sekarang kita masuk ke perbedaan yang keempat, ar-rabi'. Perbedaan yang keempat, annal mala tudhibuhun nafaqah, bahwasanya harta tersebut itu akan berkurang disebabkan karena nafkah, dia menginfakannya, dia membelanjakannya. Nah, yang semula dia mendapatkan uang 100 ribu akan semakin berkurang dengan dia menginfakkan harta tersebut, membelanjakan harta tersebut. Wal ilmu yazku ala nafkah, adapun ilmu tersebut justru akan semakin bertambah ketika seseorang menginfakkan ilmunya. Dan cara seseorang menginfakkan ilmunya diantaranya adalah dengan berdakwah, mendakwahkan orang lain ke perkara yang diilmuinya tersebut. Dengan dia mendakwahkan, di samping pula dia mengamalkan ilmu tersebut, maka akan menyebabkan ilmu yang diinfakkan akan semakin bertambah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut tidak hanya pahala disebabkan karena mengamalkan ilmunya, bahkan Allah berikan kepada dirinya sesuatu yang juga bermanfaat, yaitu dia mendapatkan ilmu dalam perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian di antara mereka para ulama, man 'alima bima 'alim, man 'amila bima 'alima, awrathahu Allahul 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia mengamalkan sesuatu yang diilmuinya, maka niscaya Allah akan memberikan kepada dirinya apa-apa yang belum diketahuinya. Dan tadi kita sebutkan menginfakkan harta bisa dengan mengamalkan, menginfakkan ilmu bisa dengan mengamalkan ilmu tersebut, atau dengan dia mendakwahkan orang lain dalam perkara-perkara yang diilmuinya. Ini perbedaan yang keempat. Harta akan berkurang, akan habis disebabkan karena membelanjakannya, berbeda dengan al-ilm. Al-khamis, sisi yang kelima, anna sahibal mal idza mata faraqahu maluhu. Seorang yang berharta, apabila dia meninggal dunia, maka hartanya tersebut akan berpisah dengannya. Akan berpisah dengannya. Bahkan akan berpindah ke tangan orang lain. Dia pada masa hidupnya adalah seorang yang kaya raya, dan harta-harta tersebut dia kumpulkan dengan jerih keringatnya, demikian pula payahnya. Namun subhanallah, setelah dia wafat meninggal dunia, hartanya tidak bisa dia bawa menuju Allah Azza wa Jalla. Akan berpindah ke tangan orang lain, berpindah ke ahli warisnya, berpindah ke orang yang dia berikan wasiat kepada orang tersebut semasa hidupnya. Al-muhim, berpindah ke tangan orang lain, tidak lagi bersamanya. Ini harta dunia. Wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu, adapun ilmu akan masuk bersama sang hamba tersebut hingga ke kuburnya. Akan senantiasa menyertai seorang hamba. Kemanapun hamba tersebut pergi, ilmu tersebut akan terus bersama dengan dirinya. Bahkan sampai wafatnya, dia masuk ke dalam kuburnya, ilmu akan menyertainya. Akan ternilai sebagai amalan yang soleh. Karena ilmu adalah ibadah. Dan mengamalkan ilmu adalah ibadah. Mempelajari ilmu adalah ibadah. Mendakwahkan ilmu adalah ibadah. Sabarnya seseorang di dalam mempelajari ilmu dan memudzakarah, menelaah ilmu adalah ibadah. Dan semua jenis amalan ibadah hamba secara umum akan senantiasa menemani seorang hamba sampai dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah rubah amalan itu menjadi seorang yang bagus rupanya, harum wanginya, indah pakaiannya. Nah, ketika sang hamba tersebut di alam barzakhnya mengingkari orang tersebut dan mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka ibadah yang Allah rupakan menjadi seorang yang baik, yang bagus, dan dia merasa sejuk ketika orang ini berada di dekatnya, mengatakan, ana amaluka saleh, saya adalah amalanmu yang saleh. Nah, ini adalah keutamaan ilmu yang kelima yang boleh sebutkan. Berbeda dengan harta, ketika seorang meninggal dunia, maka hartanya akan berpisah dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun. Ada tiga perkara yang akan mengikuti seorang mayit ketika wafatnya. Yang pertama adalah maluhu. Yang kedua adalah ahluhu, hartanya, keluarganya. Dan yang terakhir adalah amaluhu, amalannya. Fayarju'u itsnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan pulang meninggalkan dirinya dua dari yang tiga tadi disebutkan, dan akan terus menyertainya satu dari tiga perkara yang tadi disebutkan. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang akan meninggalkan dirinya adalah keluarganya dan hartanya. Tidak dia bawa. Nah, tidak ada satupun harta yang menemani dirinya ketika dia berada di alam barzakh kecuali kain kafannya. Ya kan? Kecuali kain kafannya. Tidak ada perbedaan antara seorang yang fakir dengan seorang yang kaya. Nah, jam tangannya tidak melekat di tangannya. Baju yang dia banggakan, yang dia senang dan sejuk penglihatannya ketika memandangnya, ditinggal di almarinya. Nah, setumpuk uang yang banyak yang dia timbun di rekening ataukah mungkin di almari, di brankas, dia tinggalkan, tidak dia bawa ke alam barzakhnya yang melekat dan menempel di badannya hanya kain kafannya. Harta terkadang mengiringi seorang hamba, ya kan? Karena sebagian orang dari sisi proses pemakaman dibuat semegah mungkin. Mobilnya mengiringinya, dikendarai oleh mungkin anaknya atau mungkin untuk mengangkut jenazahnya. Nah, demikian pula keluarganya akan mengiringi dirinya. Namun ingat, Nabi SAW menunjukkan harta, demikian pula anak keturunan akan kembali meninggalkan dirinya, dan hanya satu saja yang akan menyertai dirinya hingga yaumil qiyamah, dan perkara yang satu tersebut adalah amalannya, adalah amalan bermakna secara umum, termasuk di dalamnya al-ilm. Ilmu adalah amalan soleh, bahkan seabdol-abdol amalan soleh di sisi Allah Azza wa Jalla adalah al-ilm, perkara-perkara yang berhubungan dengan al-ilm. Sehingga dengan sisi ini saja tentu akan memotivasi dan memunculkan semangat seorang hamba untuk terus giat di dalam belajar. Bagaimana caranya agar ketika dia masuk ke alam barzakh, nantinya yang akan menemani dirinya adalah seorang yang bagus rupawan dan wangi badannya, menyejukkan penglihatannya, yang itu semuanya adalah sebagai pertanda baiknya amalan-amalan dirinya semasa hidupnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang hamba seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa berdoa ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat, dengan meminta satu permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga saya akan bisa kembali mendapatkan hartaku, demikian pula keluargaku. Dia ingin segera mungkin mendapatkan janji yang Allah janjikan untuknya di dalam al-jannah. Ini tentu keutamaan yang sangat besar. As-sadisu, sisi yang keenam, annal mala yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal birri wal fajir. Harta benda itu bisa diraih dan didapatkan oleh seorang siapa saja dia, dan dari kalangan mana saja bisa didapatkan oleh seorang yang beriman, yang kafir juga bisa. Wal barri wal fajir, seorang yang baik dan seorang yang fajir. Nah, karena harta bukan sebagai pertanda mulianya seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang sahih kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diceritakan dalam hadis tersebut, melewati seekor anak kambing yang cacat lagi sudah menjadi bangkai. Seekor anak kambing yang cacat dan sudah jadi bangkai. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kondisi demikian pula keadaan yang tadi kita sebutkan, hendak memberikan ibrah pelajaran kepada para sahabatnya secara khusus, demikian pula kepada kita umat beliau secara umum. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau kalau semisal dia mendapatkan bangkai yang tadi kita sebutkan dengan seharga satu dirham? Maka mereka, para sahabat, menyebutkan, ya Rasulullah, kalaulah semisal itu masih hidup, maka kami tidak akan mau membelinya dengan harga satu dirham. Fakaifa wahuwa mayyit, maka bagaimana kalau kondisinya anak kambing tersebut sudah menjadi bangkai? Nah, enggak butuh ya kan mereka terhadap anak kambing yang sudah menjadi bangkai, kalaupun hidup dia cacat. Mereka enggak menyukainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Apakah mau kalau semisal kalian diberikan bangkai anak kambing ini secara cuma-cuma?" Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, kita enggak butuh kepada bangkai tersebut." Kemudian Nabi menyebutkan, "Ad-dunya ahwanu indallahi min hadza." Alaikum, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya dunia itu lebih rendah di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bangkai ini di mata kalian. Nah, seperti inilah hakikat dari kehidupan dari dunia. Sehingga dunia bukan sebagai skala tolak ukur seseorang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran walau syurbata ma'in." Kalau semisal dunia tersebut itu memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun seberat satu sayap nyamuk, "Ma saqa kafiran minha syurbata ma'in," niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang kafir kesempatan untuk menikmati dunia walaupun satu teguk air yang diminumnya. Satu teguk air itu kan termasuk dunia. Seorang akan membeli dengan hartanya air tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia tidak demikian halnya, sehingga bisa didapatkan oleh seorang yang beriman. Demikian pula seorang yang kafir, bahkan seorang yang kafir lebih banyak hartanya kebanyakannya dibandingkan seorang yang beriman. Seorang mukmin dengan keimanannya akhirnya dia bisa memilah-milah bagaimana cara seseorang mendapatkan dunia tersebut. Dengan cara yang halal dia kerjakan, kalau haram dia tinggalkan. Dia mengerti kewajiban-kewajiban Allah yang harus dia tunaikan, sehingga kalau berbenturan dengan dunianya dia prioritaskan untuk menunaikan kewajiban Allah dan ditinggalkan dunianya. Berbeda dengan orang-orang kafir, hidup mereka adalah untuk dunia. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun." Mereka orang-orang yang tahu tentang perkara-perkara dunia, bagaimana caranya mendapatkan dunia dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun, akan tetapi dalam perkara akhirat mereka melalaikannya. Nah, sehingga inilah sisi perbedaan yang selanjutnya. Wal ilmu nafi' la yahsulu illa lil mu'min. Adapun ilmu yang bermanfaat tidak bisa diraih, didapatkan kecuali oleh seorang yang beriman saja. Seorang yang kafir tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Nah, yang betul jamnya itu apa itu ya? Hah? Yang punya HP, hah? Itu kah yang betul jamnya? Yang itu. Nah, berarti yang itu salah ya. Tayyib, sekarang kita masuk ke sisi yang berikutnya. As-sabi' annal 'alima yahtaju ilaihi al-muluk faman dunahum. Seorang yang berilmu itu dibutuhkan oleh para raja dan orang-orang selain mereka. Mereka butuh kepada seorang yang alim. Seorang yang kaya sekalipun mereka butuh kepada seorang yang alim untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agamanya. Kalau bukan karena seorang yang alim, maka tentulah seorang yang kaya tidak mengetahui bagaimana caranya dia mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah, وَصَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعَدَمِ وَالْفَاقَحِ. Adapun orang yang berharta yang membutuhkan dirinya adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Beda ya kan? Ada si fulan berharta, maka banyak orang melakukan PDKT dengannya. Sehingga sebagian penyair mengatakan, "Idza qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khillani." Kalau hartaku itu sedikit, tidak ada seorang kawan pun yang mau mendekatiku. Wa fi ziyadati kullun nasi khillani, ketika harta itu bertambah, tiba-tiba saja seluruh manusia seakan-akan menjadi kawan dekatku. Nah, PDKT dia butuh terhadap harta yang dimilikinya. Tunduknya dirinya dan khidmatnya dirinya kepada seorang yang berharta memiliki tendensi-tendensi tersembunyi. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan dunia yang dimilikinya? Apa karena faktor keinginan mendapatkan jabatan? Ataukah mungkin mendapatkan belas kasihannya sehingga nantinya dia akan memberikan kepada dirinya harta benda yang dimilikinya? Ataukah perkara-perkara yang lain yang seluruhnya berhubungan dengan harta benda yang dimilikinya? Berbeda dengan sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu itu mereka para ulama. Ketika orang segan dengannya, benar-benar segan yang dilandasi dengan sifat ihtiram. Dan butuhnya seseorang, benar-benar butuhnya seorang yang sangat butuh akan perkara-perkara yang bisa membimbingnya dan memberikan manfaat untuknya di kehidupan akhiratnya. Dengan perkara ini saja tentu akan terlihat jelas perbedaan antara seorang yang alim, yang berilmu, dengan seorang yang berharta. Qul hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Tentu tidak. Pertanyaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir maknanya adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang dimaksud padanya pengingkaran, tidak butuh jawaban. Nah, yang menunjukkan tidak sama antara kedua kelompok tersebut. Nah, kemudian sisi yang kedelapan, anna nafsa tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsilihi wa dhalika min kamaliha wa syarfiha wa syarafiha. Bahwasanya jiwa tersebut akan semakin mulia, akan semakin bersih dengan dia mengumpulkan ilmu dan bagaimana caranya agar dia bisa menghasilkan ilmu tersebut. Jiwa itu akan bersih, akan hilang dari dirinya noda-noda syirik, akan hilang dari dirinya karat-karat yang ada di dalam hati berisikan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ilmu itu membersihkannya, memberikan bimbingan kepada seseorang untuk dia menjadi seorang yang bersih hatinya dan imannya dari noda-noda kesyirikan dan kekufuran, sehingga dia mulia badannya, jasmaninya, demikian pula jiwanya, ruhnya. Wal malu la yuzakiha wa la yukammiluha wa la yaziduha sifata kamalin. Adapun harta, ketika seseorang memiliki harta tersebut, harta itu tidak akan bisa mensucikan jiwanya, tidak bisa menyempurnakan jiwanya, tidak bisa menambah untuknya sifat yang sempurna. Nah, kalau semisal seseorang dengan harta menyebabkan akhirnya jiwanya mulia, kedudukannya mulia, maka tentulah nama-nama orang yang berharta akan senantiasa harum, terkenal di telinga-telinga kita dari setiap generasi ke generasi yang setelahnya. Oh, si fulan seorang yang kaya raya di desa ini. Seringnya kan tidak demikian. Orang yang kaya ketika menutup matanya selama-lamanya dengan kematian akan sebagai pertanda akhir dari namanya. Tidak lagi dikenang, tidak lagi disebut oleh generasi-generasi setelahnya. Berbeda dengan seorang ketika memiliki al-ilm. Balin nafsu tangkusu wa tashihu wa tabkhulu bi jam'ihi wal hirsi 'alaihi. Bahkan jiwa seseorang akan terus merasa kurang, akan terus pada dirinya memiliki sifat asyuh, mementingkan kepentingan pribadinya, dan memiliki sifat bakhil disebabkan karena mengumpulkan harta dan semangat untuk meraih harta tersebut. Semakin dia demikian, akan semakin terus tergerus dari dirinya sifat-sifat yang mulia. Fahirsuha 'alal 'ilmi 'ainu kamaliha wa hirsuha 'alal mali 'ainu naqsiha. Sehingga semangatnya seseorang untuk meraih ilmu adalah termasuk dari kesempurnaan jiwa. Semangatnya seseorang untuk meraih harta adalah termasuk dari kurangnya jiwanya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang sahih, law kana li ibni adam wadiyan min dhahabin labtagha ay yakuna bainahuma thalitha wa la yamla ajawfa ibni adam illa turab wa yathubullahu ala man taba. Kalau anak Adam itu memiliki satu lembah berupa emas, dua lembah berupa emas, niscaya dia akan berharap punya lembah yang ketiga. Dan tidak akan bisa menutupi keinginan dan semangat seseorang untuk meraih dunia tersebut kecuali tanah, yakni kematian yang akan mendatanginya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima tobat bagi siapa yang bertobat. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, kalimat wa yatubullahu ala man taba, Allah menerima tobat atas siapa yang bertobat, maksudnya adalah menerima tobat dari seseorang yang memiliki semangat yang tercela tersebut. Semangat apa? Untuk meraih harta. Semangat berambisi untuk mendapatkan harta tanpa dibimbing dengan bimbingan ilmu. Ini sifat yang tercela. Kalau semisal itu bukan sifat yang tercela, maka tentu Rasul tidak akan mengatakan wa yatubullahu ala man taba. Menunjukkan semangat yang seperti ini adalah termasuk dan ternilai sebagai kemaksiatan di sisi Allah, sehingga Rasul menganjurkan agar seorang dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan beliau pernah mengatakan, ya dunya ghurri ghairi, wahai dunya tipulah orang selainku. Nah, ketika dunya mendatangi beliau, beliau khawatir dunia itu akan menipunya, sehingga beliau mengucapkan kalimat yang tadi kita sebutkan. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan berhubungan tentang masalah tata cara sholat terkait anak kecil, bagaimana cara menyikapinya? Ya, dinasihati. Nah, diterapkan adanya sistem al-munasohah. Namanya anak-anak, dia seorang yang belum balik, kalau semisal enggak sholat pun enggak masalah untuknya, ya kan? Kalau anak-anak memang kesukaannya ketika sholat demikian, ya dinasihati, mending antum panggil orang tuanya dan disuruh untuk dia sholat di rumahnya. Nah, karena dia seorang yang belum balik, belum ada kewajiban pada dirinya untuk mengerjakan sholat. Karena memang kita lihat banyak anak-anak kecil terkadang semangat untuk berada di shof terdepan, namun semangat pula untuk memutuskan sholatnya, ya kan? Ya enggak? Semangat. Lari dia. Anak heran. Orang batal di depan, jarak sekitar 5 meter, bisanya dia lari. Nah, padahal secara hukum sholat, berjamaah atau ketika seorang sholat, diupayakan seminimal mungkin melakukan gerakan-gerakan di luar dari sholat. Ini jalan dari sana tuh 5 meter, lari memasuki soft tersebut. Demikian pula perkara yang lain yang juga diingkari adalah semangatnya seorang anak kecil untuk berada di belakang imam. Ini juga tercela, ya. Di belakang imam. Imam kalau semisal salah, antum mau jadi imam. Nah, masih kecil. Bisa Ustaz baca Al-Ikhlas, ya. Antum masih kecil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk seorang yang di belakang imam adalah seorang yang memiliki ilmu, bisa mengingatkan imam tersebut ketika salah, dan yang lebih utama adalah bisa menggantikan imam kalau semisal dia batal. Nah, dipilih seorang yang afdal, yang mulia. Sehingga sebagian salaf ketika melihat ada anak kecil di belakang imam, disuruh pergi dia, bukan tempatnya, disuruh untuk berada di bagian pinggirnya. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.